Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita semuanya tambahan-tambahan kenikmatan lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi yang kita tidak beribadah kecuali dengan syariatnya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan ibadah adzan. Kita kemarin sudah membahas tentang macam-macam adzan. Dan mazhab-mazhab para imam berkaitan dengan adzan. Ada yang mengatakan bahwa adzan itu ada 15 kalimat. Ada yang mengatakan adzan itu ada 17 kalimat. Dan ada yang mengatakan adzan itu 19 kalimat. Dan kita kemarin sudah menyampaikan bahwa kita boleh memilih cara adzan yang mana saja. Dari cara-cara adzan tersebut, selama cara tersebut merupakan cara yang datang dengan riwayat yang sahih. Dan pada kesempatan kali ini, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika seseorang mengumandangkan adzan. Di sana ada banyak sunnah yang disyariatkan ketika mengumandangkan adzan. Sunnah yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, adalah beradzan dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah keumuman dalil yang menunjukkan disunahkannya berzikir dalam keadaan suci. Karena adzan adalah ibadah yang bentuknya berzikir. Adzan itu dari awal sampai akhir sebenarnya adalah kumpulan zikir-zikir tertentu. Allahu Akbar, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ajakan untuk menjalankan salat. Mengajak orang-orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. Kumpulan zikir ini apabila kita kumandangkan, maka kita disunahkan untuk mengumandangkannya dalam keadaan suci. Lalu bagaimana ketika seseorang mengumandangkan adzan dalam keadaan belum berwudu? Apakah dibolehkan? Jawabannya, semua ahli fikih mengatakan boleh. Semua ahli fikih mengatakan adzan dalam keadaan tidak berwudu itu dibolehkan. Mereka berselisih pendapat tentang apabila seseorang adzan dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub. Ada yang melarang, ada yang tetap membolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan, karena tidak adanya dalil yang melarangnya. Dan pada asalnya berzikir itu dibolehkan. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, adzan dalam keadaan junub itu sangat tidak pantas. Maka harusnya kita benar-benar menghindari keadaan itu, apalagi sebagian ulama melarangnya, seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuyah, keduanya melarang seseorang adzan bila keadaannya masih junub. Dan alangkah baiknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan dalam keadaan sudah bersih, sudah suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil, agar setelah azan dia bisa langsung memanfaatkan waktunya untuk salat qabliyah atau memanfaatkan waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi ke belakang atau ke tempat wudu untuk melakukan wudu. Karena melakukan wudu itu biasanya harus keluar dari masjid. Ya. Dan ini juga tidak baik. Alangkah baiknya seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, dia sudah dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Sunnah yang kedua bagi orang yang mengumandangkan azan adalah azan dalam keadaan berdiri. Azan dalam keadaan berdiri. Ini termasuk di antara sunnah yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Tidak ada perselisihan. Perselisihan hanya ada pada apabila seseorang melakukan azan dalam keadaan duduk karena sakit. Apakah makruh ataukah tidak? Dia duduk karena sakit. Kalau tidak sakit, dia akan berdiri. Orang yang seperti ini, apakah makruh melakukan azan ataukah tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Malik, Imam Al-Auza'i, dan pengikutnya Imam Abu Hanifah memakruhkan hal ini secara mutlak. Namun wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak makruh kalau duduknya karena uzur. Kalau duduknya karena uzur, karena ada alasan yang diterima oleh syariat, misalnya karena sakit, ya, dia tidak bisa berdiri dalam waktu yang lama, maka dia boleh azan dalam keadaan duduk dan tidak makruh baginya. Bagi orang lain yang masih bisa berdiri, maka makruh bagi dia untuk azan dalam keadaan duduk. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kenapa disunahkan azan dalam keadaan berdiri? Kenapa para ulama berijma' bahwa azan itu sunnahnya dalam keadaan berdiri? Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan. Apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, fanadi bisalah. Berdirilah wahai Bilal, lalu kumandangkan azan, ajak manusia untuk melakukan salat. Serulah manusia agar mereka datang dan menjalankan salat bersama-sama. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Abdullah ibn Zaid yang menjelaskan tentang mimpi beliau. Yang mimpi tersebut menjadi sebab disyariatkannya azan. beliau menyebutkan dalam hadisnya, ra'aitu fil manami ka'anna rajulan qa'ima. Aku melihat dalam mimpiku itu, di sana ada seorang laki-laki yang berdiri. Kemudian disebutkan bahwa laki-laki tersebut mengumandangkan azan. Jadi di dalam mimpi tersebut disebutkan bahwa yang mengumandangkan azan, dia mengumandangkan azannya dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan sunnahnya azan dalam keadaan berdiri. Sunnah yang ketiga yang dianjurkan ketika mengumandangkan azan adalah menghadap ke kiblat. Ketika azan, menghadaplah ke kiblat. Dan ini juga termasuk sunnah yang disepakati oleh para ulama. Para ulama telah berijma' bahwa termasuk di antara sunnah azan adalah menghadap ke kiblat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini, namun riwayatnya lemah. Sehingga dalil yang kuat dalam masalah ini adalah ijma' para ulama bahwa azan itu sunnahnya menghadap ke kiblat. Kalau menghadap ke arah lain bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Boleh. Tapi itu meninggalkan yang lebih afdal. Kalau bisa yang lebih afdal, kenapa kita harus meninggalkannya? Dengan menjalankan yang lebih afdal, kita akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika azan adalah memasukkan ujung jari ke kedua telinga. Ya, memasukkan kedua ujung jari ke kedua telinga kita saat mengumandangkan azan untuk menutup lubang telinga kita. Kenapa ini disunahkan? Karena itulah yang dahulu dicontohkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengumandangkan azan. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa dengan menutup lubang telinga kita, kita bisa lebih kuat untuk mengangkat suara. Dengan menutup kedua telinga kita dengan ujung jari kita, maka kita bisa lebih kuat mengangkat suara kita. Dan sebagaimana kita tahu semuanya bahwa azan itu dianjurkan untuk dikeraskan. Azan itu dianjurkan untuk dikeraskan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azan itu harusnya dikeluarkan suaranya dari masjid. Dan alhamdulillah, pemerintah telah mengeluarkan aturan penggunaan pengeras suara di masjid-masjid. Dan di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa azan tetap dibolehkan pakai pengeras suara luar. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil syariat. Ya, ini sesuai dengan dalil-dalil syariat. Karena memang azan itu sunnahnya dikeluarkan agar orang-orang itu mendengar ajakan untuk sholat bersama. Nanti ketika iqamah, maka tidak mengapa pakai speaker dalam saja, dan juga tidak mengapa pakai speaker luar, karena di sana ada orang-orang yang ketika azan masih belum tergerak hatinya untuk pergi ke masjid, tapi ketika iqamah mereka baru tergerak untuk pergi ke masjid. Dalam masalah iqamah tidak harus dikeluarkan, tapi kalau dikeluarkan pun insyaallah tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena sebenarnya iqamah itu untuk orang-orang yang sudah siap-siap sholat, yang sudah berada di masjid. Sebenarnya demikian. Karena setelah iqamah langsung ada sholat. Jadi iqamah itu untuk mengajak orang-orang yang sudah ada di masjid untuk segera sholat. Tapi kenapa tetap dibolehkan untuk dikeluarkan? Karena juga masih ada manfaatnya bagi mereka yang mungkin ketika azan masih sibuk, dia tidak bisa meninggalkan kegiatannya. Ketika iqamah dia harus segera ke masjid, benar-benar harus segera ke masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebagian orang mengatakan untuk apa sih azan dikeluarkan? Dia mengatakan azan itu memanggil Tuhan dan Tuhan itu tidak tuli. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa jahilnya dia. Betapa jahilnya dia. Adhan itu bukan untuk memanggil Allah. Adhan itu untuk memanggil manusia, mengingatkan mereka agar mereka berbondong-bondong ke masjid untuk menghadap Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan agar adhan itu dikeraskan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Bilal dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muadzin? Karena suaranya yang lantang dan suaranya yang merdu. Kelantangan suara memang diinginkan oleh syariat dalam ibadah adhan, agar semakin banyak orang yang mendengarkan adhan. Dan disebutkan juga dalam hadis yang pernah kita baca bahwa setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut karena mendengar lantunan adhan. Dan syaitan itu musuh bebuyutan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Semakin kita bisa menyulitkan syaitan, menyusahkan syaitan, maka itu semakin dianjurkan, karena syaitan itu musuh kita, musuh bebuyutan kita. Maka mengumandangkan adzan itu sangat dianjurkan, dan sangat dianjurkan untuk dikeraskan. Ya, sangat dianjurkan untuk dikeraskan. Tentunya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus melihat kemaslahatan umum. Kalau misalnya kita ingin mengeraskan suara adzan dengan pengeras suara di masjid, dan kita ingin menaikkan suaranya, maka harusnya kita membuat atau menjadikan toa tersebut di menara yang tinggi. Jangan sampai kita meletakkan toa tersebut di tempat yang rendah. Kenapa? Karena kalau toa tersebut di tempat yang rendah dan suaranya keras, itu akan sangat mengganggu. Iya, semua yang berlebihan itu akan berbalik arah. Makan baik, tapi kalau makan berlebihan menjadi racun bagi manusia. Minum juga baik, Kalau minum berlebihan juga membuat perut kembung. Obat baik, tapi kalau berlebihan overdosis. Begitu pula dalam masalah ibadah. Di dalam Islam kita tidak boleh berlebihan dalam masalah ibadah. Kalau kita ingin mengeraskan suara adzan kita dengan pengeras suara di masjid, maka tinggikan toanya agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar masjid. Kalau suaranya tinggi, yang di sekitar masjid tidak terlalu terganggu dan mereka bisa menikmati adzan tersebut, yang di jauh mereka juga bisa mendengar adzan itu. Maka tinggikan toa. Ya, apabila kita benar-benar ingin mengeraskan suara adzan dari toa tersebut. Inilah fikih. Inilah pemahaman agama yang mendalam. Jadi jangan sampai kita menjadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan ketidaknyamanan untuk orang-orang yang ada di sekitar masjid. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebaiknya yang keluar dari toa masjid juga hanya adzan iqamah. Adapun yang lain, apabila tidak dibutuhkan, maka sebaiknya tidak dikeluarkan. Apabila sangat besar maslahatnya, maka keluarkan. Tapi dengan syarat ya, tadi, tidak terlalu mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita sangat mendukung pengaturan toa atau pengeras suara di masjid-masjid sebagaimana diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah menginginkan agar syariat Islam tampak indah, tidak mengganggu, dan tetap membawa maslahat yang besar bagi kaum muslimin dan masyarakat yang lainnya. Taib. Sunnah yang keempat ini adalah sunnah memasukkan atau menjadikan ujung jari kita di lubang telinga untuk menutupnya. Ini ketika adzan. Apakah ketika iqamah disunahkan hal yang sama? Jawabannya, sebagian ulama menegaskan di dalam iqamah tidak ada sunnah ini. Karena iqamah itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di dalam masjid, sehingga tidak diperlukan lagi mengangkat suara sebagaimana dalam adzan. Makanya Imam Ar-Ruyani dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muhadzab menegaskan bahwa dalam iqamah tidak ada anjuran untuk meletakkan kedua jari di telinga. Kenapa? Karena tadi hikmah dari disyariatkannya atau disunnahkannya hal ini adalah agar seorang muadzin bisa lebih kuat dalam mengangkat suaranya. Dan di dalam iqamah tidak ada itu. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sunnah yang kelima. Sunnah yang kelima adalah mengumpulkan takbir. Ya, dua takbir dikumpulkan. Ya, ketika membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dikumpulkan. Maksudnya berdekatan. Dua takbir berdekatan, dua takbir berdekatan. Bisa dengan mewasalkannya atau meneruskannya, bisa dengan waqaf, tapi berdekatan. Seperti misalnya, kalau wasal, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini wasal, ya. Dia menjadikan satu, seakan-akan itu kalimat yang satu. Itu wasal, ya. Ini yang Allah Ta'ala alam lebih baik. Namun kita juga boleh mewaqafkan, tapi mendekatkan dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini waqaf, ya. Jadi ra-nya disukun, tapi masih berdekatan. Kemudian dua takbir berikutnya berdekatan juga, ya. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila seorang muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, dan salah seorang dari kalian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mengumpulkan dua takbir ini menjadi satu, itu yang sesuai dengan tuntunan. Itu yang dianjurkan. Itu yang disunnahkan. Bukan memisahnya. Ya, maksudnya memisah adalah memisahnya dengan pemisah seakan-akan dia berdiri sendiri. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang seperti ini, ya, malah kurang afdal, walaupun dibolehkan. Karena pembicaraan kita masalah sunnah. Yang lebih afdal adalah cara yang pertama tadi, dengan mengumpulkan dua takbir seperti itu satu kalimat, ya, seperti satu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para muadzin, walhamdulillah. Taib, sunnah yang keenam, sunnah yang keenam adalah dengan menoleh ke kanan ketika membaca Hayya 'alas Shalah, dan menoleh ke kiri ketika membaca Hayya 'alal Falah. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau melihat sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu ketika sedang mengumandangkan azan. Beliau mengatakan, "Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhan." Maka aku pun melihat bagaimana mulutnya sahabat Bilal ketika mengumandangkan azan. Beliau menoleh ke sini, maksudnya ke kanan, dan menoleh ke sini, maksudnya ke kiri. Ini disunahkan jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah, terutama ketika tidak ada pengeras suara. Ya, ketika tidak ada pengeras suara. Di antara hikmah dari sunnah ini adalah agar suara azan bisa menyebar lebih luas. Karena, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang kalau berteriak mengumandangkan azan dengan suara yang keras, maka suara tersebut lebih keras ke depan. Ya, lebih keras ke depan. Karena memang suara akan mengikuti arah, kemana sumber suara itu mengarah. Sehingga kalau ada sunnah ini, maka akan ada suara yang ke kanan lebih besar, ada suara yang ke kiri lebih besar. Berbeda kalau selalu menghadap ke arah kiblat, maka suara yang paling besar hanya di satu arah. Inilah hikmah disunahkannya hal ini dalam adzan, untuk lebih menyebarkan suara adzan, agar suara adzan tersebut bisa lebih didengar oleh kaum muslimin. Dan ini termasuk sunnah yang disebutkan oleh jumhur ulama, walaupun ada sebagian ulama yang mengingkarinya. Ya, ini bukan sunnah yang disepakati oleh para ulama. Tapi yang jelas ya, hadis Abu Juhaifah menjadi hujjah dalam masalah ini. Ya, hadis Abu Juhaifah menjadi hujjah dalam masalah ini. Dan ulama yang mengingkari sunnah ini, ya, kita hormati. Di antara yang mengingkarinya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, kita hormati pendapat beliau, tapi kita harus tetap mendahulukan apa yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian ulama memberikan batasan dalam sunnah ini. Mereka mengatakan ini disunnahkan ketika adzannya di menara, dan dia ingin menjadikan adzannya lebih didengar oleh banyak orang. Adapun ketika adzannya di bawah, maka tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya, sebenarnya ini pendapat yang lebih pertengahan. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Juhaifah tidak menyebutkan perincian seperti ini. Hadis Abu Juhaifah yang menjelaskan tentang adzannya Bilal tidak menyebutkan perincian ini. Hanya menyebutkan bahwa sahabat Bilal dahulu ketika adzan melakukan sunnah ini. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang mengatakan bahwa sunnah ini berlaku umum, baik mereka yang adzan di atas menara maupun yang adzan di bawah, itu lebih kuat. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa sunnah ini umum, ya, berlaku umum, baik ketika seseorang melakukan adzan di atas menara ataupun mengumandangkan adzan di bawah, ini lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian sunnah yang ketujuh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sunnah yang terakhir, adalah at-tathwib fi adhani salatis subah, membaca bacaan tathwib untuk adhan subuh saja. Apa itu tathwib? Tathwib adalah bacaan as-salatu khairum minan naum. At-tathwib itu bacaan as-salatu khairum minan naum. Kapan? As-salatu khairum minan naum setelah kita membaca hayya 'alal falah. Ya, setelah membaca hayya 'alal falah di salat di adzan salat subuh, kita membaca as-salatu khairum minan naum dua kali. Apa artinya? artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Baik, bagaimana menjawab as-salatu khairu minan naum ini? Ada yang mengatakan menjawabnya dengan bacaan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin. Engkau benar dan aku menjadi saksi atas kebenaran itu. Ada yang mengatakan sunnah menjawab tathwib adalah dengan bacaan ini. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita teliti riwayatnya, ya, kalau kita teliti riwayatnya, ternyata, ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan hal ini sama sekali. Sehingga ketika muadzin membaca bacaan ini, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Kita disunnahkan untuk membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Sehingga ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka sunnahnya kita membaca as-salatu khairum minan naum. Kalau ada yang mengatakan ustaz, itu nyatanya di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah, ustaz. Kan ini berbeda. Kita katakan, iya. Di situ kita membaca bacaan yang berbeda karena memang ada riwayat khusus yang menjelaskannya dan riwayatnya sahih. Maka itu dikecualikan. Tapi pada bacaan as-salatu khairum minan naum, tidak ada riwayat sahih yang mengecualikan bacaan ini. Tidak ada riwayat sahih yang mengatakan bahwa menjawabnya dengan bacaan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan itu. Sehingga kita kembalikan ke hukum asal. Dan hukum asalnya adalah dengan kita membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan sunnah-sunnah saat mengumandangkan adzan. Nah, ikhwat Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk dari Pak Dedi di Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Mohon penjelasannya ustaz, manakah yang lebih utama, menunggu azan di rumah dan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib di rumah lalu ke masjid, namun biasanya sudah iqomah jadi tidak sempat tahiyatul masjid lagi, ataukah menunggu dari sebelum azan di masjid dan sholat sunnahnya di masjid? Jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini menunjukkan bahwa penanya benar-benar perhatian untuk amal-amal kebaikan. lebih memilih mana atau lebih afdal yang mana? Sholat qabliyah di rumah ketika mendengar azan, tapi konsekuensinya ketika ke masjid atau sampai ke masjid dia tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena sudah dikumandangkan iqamah. Ataukah ketika azan berkumandang kita langsung ke masjid, kita bisa sholat tahiyatul masjid di sana dan bisa sholat qabliyah juga. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau keadaannya seseorang masih bisa mendapatkan saf pertama dengan dia sholat di rumah, maka itu yang lebih baik. Ya, sholat qabliyah di rumah lebih baik. Kenapa? Karena sholat sunnah itu pada asalnya lebih baik di rumah daripada di masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Jadikanlah sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah kalian. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat yang paling afdal setelah salat malam adalah salat seseorang di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu pada asalnya lebih afdal dilakukan di rumah. Dan itulah yang dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau untuk salat rawatib beliau lakukan di rumah. Ya, untuk salat rawatib beliau lakukan di rumah. Ini keadaan yang pertama ya. Jadi ketika salat di rumah, ke masjid masih mendapatkan saf pertama. Bagaimana kalau salat rawatib di rumah atau sholat qobliyah di rumah sampai ke masjid dapatnya saf terakhir atau bukan saf pertama? Kalau keadaannya demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, wallahu ta'ala alam, ana melihat lebih baik sholat qobliyahnya di masjid untuk mendapatkan saf pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu pahala yang didapatkan oleh mereka dalam ibadah azan dan mendapatkan saf pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkan pahala tersebut kecuali dengan mengundinya, tentu mereka akan melakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pahala dua amalan ibadah itu. Ini menunjukkan betapa agungnya pahala mengumandangkan ibadah azan dan betapa agungnya pahala mendapatkan saf pertama di salat berjamaah. Dan kata para ulama, keutamaan ibadah yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih didahulukan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat ibadah. Berada di saf pertama ketika sholat berjamaah, ini keutamaan ibadah yang berkaitan dengan zat ibadahnya, berkaitan dengan sholatnya. Sedangkan sholat di rumah untuk sholat qobliyah ini adalah keutamaan yang berkaitan dengan tempat ibadahnya. Maka apabila seseorang tidak bisa mendapatkan saf pertama kecuali dengan sholat qobliyah di masjid, maka wallahu ta'ala alam, ana melihat dia lebih baik sholat qobliyah di masjid untuk mendapatkan keutamaan di saf pertama. Tapi kalau misalnya dia masih bisa mendapatkan saf pertama ketika sholat sunnah di rumah, maka yang lebih baik sholat sunnah di rumah sampai di masjid bisa mendapatkan saf pertama lagi. Ya, demikian. Allah Ta'ala alam, dan mohon maaf apabila hanya satu pertanyaan yang bisa Ana jawab dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, saya harus mengakhiri pertemuan ini karena ada keperluan setelah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meneguhkan kita semuanya di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semangat untuk mengikuti sunnah Nabi saat hidup di dunia ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita selalu bersama beliau di syurga Firdausnya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.